Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 15. Pada pertemuan yang lalu sudah sekilas kita bacakan penjelasan Syekh Hatiatullah Alidi rahimahullah tentang iman kepada Allah secara global dan terperinci, juga kufur kepada Tauhid secara global dan terperinci. Faman alima annal hakimal fulaniya wa daulatal fulaniya tamurtadud, maka barang siapa mengetahui bahwa penguasa si fulan dan negara fulan itu murtadun, orang-orang murtad, wajib alaihi al-kufru bihim, maka dia wajib untuk mengkufuri mereka. Wal bara'atu minhum, wajib bagi dia untuk berlepas diri dari mereka. Wa min nizamihimil wa min nizamihimul kufri wa min al-kauni ma'hu, dia juga harus berlepas diri dari rezim pemerintahan mereka yang kafir. Wa min al-kauni ma'hu, dan berlepas diri agar tidak bersama mereka dalam barisan mereka. Ini bagi orang yang sudah tahu A, B, begini, begitu ya. Dia sudah pengetahuan dia tentang Tauhid itu siapa saja sudah tarafnya lebih rinci. Fa'in lam yaf'al kafaro, kalau dia sudah tahu kok tidak mau kufur ya, maka berarti dia telah kafir. Sudah tahu ini rezimnya rezim murtad, pemerintahnya pemerintahan murtad, nah, tapi dia tidak mau mengkuburinya, tidak berlepas diri darinya, maka dia telah murtad, telah kafir. Wa man jahila annahum murtadun, tapi barang siapa tidak mengetahui kalau rezim ini pemerintah ini telah murtad, wa dhannahum muslimin, dia mengira mereka masih muslim, wal tabatal amru alaihi, dan urusan pemerintah ini masih iltabasa, masih campur baur bagi dia, belum jelas mana yang benar mana yang salah, mereka ini muslim atau murtad ya. Kalau dia masih muslim, wastamara mutamassikan bi asli islamihim, sementara dia masih memegang teguh pokok keislaman dia, syahadat, sholat, zakat, saum, haji, ajaran-ajaran Islam lainnya masih dia pegang teguh. Cuma untuk kasus rezim ini karena urusannya masih samar bagi dia, maka dia belum mengkufurinya. Fa kaifa nukafirhu, maka bagaimana kita bisa mengkafirkan orang tersebut bidakwa annahum lam yakfur bitaghut, dengan klaim kita kalau dia itu belum kufur kepada tagut ya. Bagi dia itu bukan tagut, itu pemerintah muslim. Li'annahu yaqulunana, karena dia bisa mengatakan kepada kita, asbitu li anna hadza tagutun, buktikan kepadaku kalau dia ini memang tagut, pemerintah ini memang tagut, hatta akurabihi, sehingga aku bisa mengkufurinya. Kita membuktikannya bagi masyarakat, mungkin pembuktian kita masih lemah ya. Bahasa dakwah kita masih bahasa yang tidak mampu dipahami oleh masyarakat, apalagi di tengah perang syubhat, perang pemikiran dengan para penguasa yang dengan para ulama, kelompok-kelompok yang menyatakan mereka masih muslim. Ya, kita berikan dalil qaul ulama, dia juga pasang dalil qaul ulama. Bagi masyarakat awam ini sama-sama punya dalil tambah mumet. Wa sababu dzalika anna takfirana li haula'il hukamil murtadin huwa mas'alatun minal ilmi nadharil istidlali. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu sebabnya adalah karena pengkafiran kita terhadap para penguasa murtad itu merupakan masalah minal ilmi nadharil istidlali. Termasuk masalah ilmu yang sifatnya nadhari istidlali. Nadhari hasil pengkajian yang detail. Istidlali, mencari-cari dalil. Ini ayat ini mengarah ke sana atau bukan? Hadis ini mengarah ke sana atau bukan? Yang sifatnya tidak menyebut pemerintah A, pemerintah B. Togut tidak begitu, tapi ayat dan hadis ini memberi rambu-rambu umum. Sebagian ulama melalui pengkajian itu berhasil menyimpulkan, oh mereka murtad, mereka ini togut. Sementara sebagian ulama lainnya, mungkin para ustaz lainnya, kelompok-kelompok Islam lainnya, mungkin belum sampai pada kesimpulan itu. Hadza huwal aghlabu fi takfiri hukami ahli aslina. Inilah yang dominan dalam masalah pengkafiran para penguasa pada zaman kita hidup ini, pada zaman kontemporer ini. Lain halnya kalau namanya mereka disebutkan dalam ayat dan hadis secara langsung, atau mereka melakukan hal yang umat Islam tidak ada istilah tentang hukumnya misalnya. Walaisat hiya mas'alatun ma'lumatun minad dini bidharirati bidharurati mimma waqa'a 'alaiha ijma'ul muslimin. Dan masalah pengkafiran kita terhadap para penguasa ini bukan termasuk masalah yang ma'lumah minad din bidharurah, perkara yang secara pasti diketahui oleh semua umat Islam sebagai bagian dari ajaran Islam. Mimma waqa'a 'alaiha ijma'ul muslimin. Dari perkara-perkara yang telah tercapai ijma' kaum muslimin. Sebuah perkara disebut ma'lum minad din bidharurah, ya, diketahui secara pasti bagian dari Islam adalah manakala semua umat Islam awamnya maupun ulamanya tahu hukumnya, itu baru sepakat, itu baru disebut ma'lum minad din bidharurah. Kalau sebagian ulama tahu, sebagian ulama lainnya tidak tahu, itu namanya bukan ma'lum minad din bidharurah. Sebagian ulama tahu, mayoritas umat orang awamnya tidak tahu, itu namanya bukan ma'lum minad din bidharurah. Contohnya apa ma'lum minad din bidharurah itu dalam masalah takfir? Kaman a'lana wa sarraha bi khurujihi minal islami wal kufri bihi masalan. Lain hanya misalnya kalau orangnya, pemerintahnya a'lana, mengumumkan terang-terangan, wa sarraha, memberikan pernyataan tegas, bi khurujihi minal islam, kalau dia sudah keluar dari Islam, wal kufri bihi, dan mengkufuri Islam. Contohnya ya, asalnya muslim kemudian secara terang-terangan menyatakan keluar dari Islam, Obama misalnya, ini namanya ma'lum minad din bidharurah, nenek moyangnya muslim kenyak, muslim kenyak ya kan, kakeknya, neneknya, bapaknya, bapak tirinya yang orang Jakarta, kemudian pindah ke Amerika, masuk Kristen. Ini namanya malun minatin bidarurah, awalnya muslim kemudian secara terang-terangan masuk non-Islam, keluar dari Islam. Aumati kuatih, atau kasus lain yang kekuatannya sebanding, kira-kira seperti itu kejelasannya. Kasurati Musailamatil Kadzabi, seperti contoh kasusnya Musailamah Al-Kadzab. Orang tidak akan ragu-ragu menyatakan dia itu murtad, karena sudah terang. Zaman itu semua orang sudah tahu Nabi terakhir itu Rasulullah SAW, tapi dia mengaku dirinya sebagai sekutu bagi Nabi dalam masalah Rasulat. Hal yang seperti ini sudah maklum nadin bidarurah, orang awam pun tahu. Makanya ya, Lia Aminuddin ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Rasul, ngaku menerima wahyu dari Jibril. Semua orang dari Sabang sampai Merauke teriak-teriak menentangnya. Kenapa? Karena maklum minadzin bidarurah, orang awam pun paham, apalagi para ulama. Kecuali kalau dia orang liberal. Nah, kalau dia pengikutnya Lia Aminuddin, tapi orang awam pun, kaum muslimin tidak paham itu. Orang-orang menyalahi akidah Islam. Kalau seperti itu namanya perkaranya maklum minadzin bidarurah. Tapi untuk kasus pemerintah murtad itu, bagi sebagian besar orang ya, kasusnya belum sejelas sampai seperti itu. Hatta la tuqbala da'wa mukhalifin jahilin fiha. Sehingga kalau perkaranya sudah maklum minadzin bidarurah, tidak bisa diterima klaim orang yang berbeda pendapat, yang bodoh dalam masalah tersebut, yang tidak tahu masalah tersebut. Fakaunur rajulil muslimi munkhariton fi jaisi daulatil murtadati ala nahwil mawjudi fi asrina fi buldanina, hal hadza mimma yadkhulu mutlaqan fil imani bi taghut alladhi huwa munaqidun lit tauhid fa nahkumu bi kufrihi biduni qaidin. Maka status seseorang bergabung memasukkan dirinya dalam tentara pemerintahan murtad, seseorang jadi polisi atau tentara dalam negara murtad, ala nahwil mawjudi fi asrina, seperti model ada di zaman kita ini, fi buldanina, di negara-negara kita, negara-negara kaum muslimin, hal hadza mimma yadkhulu mutlaqan fil imani bitaghut, apakah ini secara mutlak bisa disebut beriman kepada tauhid, alladhi huwa munaqidun li tauhid, yang merupakan pembatal dari tauhid, fanahkumu bikufrihi, sehingga kita harus memvonis dia kafir biduni qaidin, tanpa ada syarat apapun, pokoknya masuk tentara langsung ATP-nya agama murtad. Apakah seperti itu tanpa ada pertimbangan lainnya, atau bagaimana? Maka di sini Syekh Afiatullah memberikan pendapat beliau, alladzi yadhharu huwa, alladzi yadhharu huwa tafsilul ladzi dzakarnahu sabiqan. Pendapat yang menurut saya lebih kuat, kata beliau, adalah memberikan perincian sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Wazalika li'anna ha'ula'i tawaghita riddatahum mas'alatu fatwa. Hal itu karena para tawgut itu, kemurtadan mereka itu termasuk masalah fatwa. Apa bedanya fatwa dan qadha? Apa bedanya mufti dan qadhi? Qadhi itu satu negara, satu kabupaten, satu kota, qadhi itu satu. Kalau dia sudah menetapkan perkara, maka perkara itu sifatnya mulzim, berlaku untuk semua orang. Tidak boleh orang menyelisih dia. Itu qadhi. Kenapa dia punya kekuatan memaksakan pendapatnya? Karena dia ditunjuk oleh khalifah, oleh amir. Dia wakil dari amir, sehingga ketika dia menetapkan perkara itu bagian bagi rakyat itu sama nilainya dengan perintah amir, perintah khalifah. Bahkan qadhi itu bisa memaksa khalifah untuk mentaati peraturan dia. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah kehilangan baju besinya, ditemukan pada orang Yahudi kafir ini, ribut ya, ini baju besi saya, kata Ali. Bukan, ini milik saya, buktinya ada pada saya. Udah kalau gitu kita berangkat ke pengadilan. Berangkatlah ke pengadilan di Kufah, qadhinya Syuraih al-Qadhi. Ali sebagai penggugat mengadukan perkaranya. Saya punya baju besi, saya kehilangan baju besi saya, ternyata baju besi saya kok saya temukan pada orang Yahudi ini, dia pakai kemana-mana. Modelnya, mereknya, ukurannya, warnanya, semuanya persis, berarti itu milik saya. Itu namanya tuntutan ya, pengaduan, syakwa. Maka Yahudinya memberikan bantahannya. Tidak, demi Allah ini milik saya. Orang maka qadhi Syuraih meminta Ali bin Abi Thalib untuk mendatangkan saksi. Maka dibutuhkan dua orang saksi muslim balig berakal yang adil, tidak fasik. Didatangkan dua orang, yang satu tetangganya, yang satu anaknya atau budaknya. Kata qadhi Syuraih, kesaksian tetangga ini kami terima. Adapun kesaksian anakmu atau budakmu ini tidak kami terima. Kenapa? Karena sudah pasti dia dari keluargamu, dia akan bela kamu. Jadi kesaksiannya gugur, tidak sah. Sekalipun dia muslim, balig, berakal sehat, adil, tidak fasik, bukan berlaku dosa besar. Dengan itu qadhi Syuraih memutuskan ini baju besi milik Yahudi. Khalifah kalah dalam sidang gugatan itu. Justru karena keputusan qadhi Syuraih itulah si Yahudi ini masuk Islam. Itu namanya qadhi. Ya, keputusan itu mengikat. Khalifah pun tunduk. Tapi beda halnya dengan fatwa. Fatwa itu ulama asal dia punya kemampuan bisa memberi fatwa. Qadhi di Kufah zamannya Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah pertama dan keduanya. Saulah Abbasiyah itu kalau tidak salah Qadhi Abdurrahman Ibnu Abi Layla. Qadhinya itu qadhi resmi negara. Sementara mufti banyak, Imam Abu Hanifah jadi mufti. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani jadi mufti ya. Abu Yusuf mulai beliau juga bisa memberi fatwa, Imam Syafi'i memberi fatwa. Tapi fatwanya para ulama ini tidak punya kekuatan hukum, tidak bisa dipaksakan kepada rakyat. Orang datang minta kepada dia, Pak Ustadz, Pak Imam Abu Hanifah, kalau begini hukumnya gimana? Nanti dia, Imam Abu Hanifah memberi fatwa. Orang tadi boleh ngerjakan, boleh enggak, dia cuma minta fatwa. Eh, kalau enggak yakin nanti dia tanya lagi kepada ulama lainnya. Pak Imam gimana ini? Itulah bedanya fatwa dan qadha. Begitu juga ya, pada zaman sekarang ini ulama banyak beragam. Yang mencapai derajat mufti sebenarnya banyak. Ada mufti yang memfatwakan, ada ulama-ulama memfatwakan ini pemerintahan tagut murtad. Lalu banyak juga, mungkin bahkan lebih banyak ulama yang bolehkan ini pemerintahan Amirul Mukminin, wajib ditaati oleh rakyat dalam masalah-masalah yang ma'ruf. Ini kondisi masyarakat kita. Tidak hanya di Indonesia yang ulamanya kaliber ecek-ecek, tapi juga di negara-negara lain, di Mesir dengan dominasi ulama Al-Azharnya, di Arab Saudi, di Yaman, di mana-mana. Wahia ghairu zahiratin likathirin minan nasi min awamil muslimin. Dan masalah ini bukan masalah yang zahirah, bukan masalah yang begitu merata, nampak jelas terang bagi kebanyakan orang awam kaum muslimin. Liwala batil jahli wat talbisi. Kenapa? Karena tidaknya dua alasan. Wala batil jahli, dominasi kebodohan. Ilmu agama yang benar sama ilmu agama yang tidak benar itu lebih banyak menyebarnya di masyarakat ilmu agama yang tidak benar. Sehingga ilmu yang benar ini yang menyerap lebih sedikit daripada ilmu yang tidak benar. Buat talbis juga dominasinya talbis ya, pengkaburan dari para ulama. Sebagian juga kelompok-kelompok Islam yang mungkin menempuh parlemen, mungkin juga tidak berparlemen, tapi dia sama sekali dakwahnya tidak menyentuh urusan politik dan pemerintahan. Jamaah tabligh ya, mau dari A sampai Z, 50 tahun orang ikut jamaah tabligh yang nggak akan tahu kalau pemerintahan itu tawud ya. Makanya 50 tahun dia nggak akan belajar itu di sana. Bagi dia yang penting ya syahadat, khidmatul muslimin, syura, apa yang begitu-begitu, silaturahim, politik apa enggak dibahas, enggak sampai ilmunya. Di TV-TV ustaz-ustaznya kayak begitu-begitu, ustaz-ustazanya ya begitu-begitu yang keluar. Wa ghairu dzalika minal asbabil lati taj'aluna la nukaffiruhum ittila'an. Dan sebab-sebab lainnya yang membuat kita tidak mengkafirkan mereka sejak awal. Hatta na'rifa halahum, sampai kita mengetahui kondisi mereka. Min ayyi sintinhum, dari golongan, dari jenis orang seperti apa mereka itu. Apakah dia sudah sampai ilmunya kepada dia, sudah sampai pemahaman yang benar kepada dia atau belum. Wa ala ayyi halin in kharatu fi jaisyit taghuti, dan dalam kondisi apa mereka bergabung dalam tentara taghut. Ada orang masuk memang atas dasar patriotisme, ingin menegakkan sangsaka merah putih, ingin menjaga kedaulatan bangsa negara, ingin menjaga konstitusi. Ada orang masuk ngincar duitnya, gaji tetapnya per bulannya. Ada tujuan-tujuan lain yang setiap orang mungkin berbeda-beda. Wa mada ma'rifatihim biridatihi, dan sejauh mana mereka mengetahui kemurtadan penguasa tadi. Ini beberapa pertimbangan yang beliau sebutkan. Maka di sini kembalinya kepada mufti, dan beda kepala itu memungkinkan untuk beda fatwa. Fa'idah wujidah halatun, maka jika ditemukan sebuah kondisi, yarol mufti fiha, di mana dalam kondisi tersebut seorang mufti melihat, anna riddatan nizamil muayyani wal hakimil muayyani, bahasanya kemurtadan rezim tertentu dan penguasa tertentu, mimma yablughu darajatal maqtu'i bihi. Ketika mufti melihat dalam kondisi suatu kondisi di mana pengetahuan masyarakat tentang murtadnya rezim, murtadnya penguasa itu sudah mencapai taraf darajatal maqtu'i bihi, perkara yang pasti sudah sangat-sangat jelas, wal ma'lumi bidzarurati, dan sudah bisa dikategorikan maklum bidzarurah, ya, sudah pasti semua orang awam maupun ulama tahu semua pemerintahan model begini murtad, maka kafara mithlahu, maka sang mufti harus memponis orang yang masuk dalam tentara tadi sebagai orang murtad, orang kafir. Wala yumkinu qabulu khilafin fihi albatata, dan mufti tadi dalam hal ini tidak mungkin diterima pendapat yang menyelisihinya sama sekali. Itu ketika kondisi di mana masyarakat sudah sama-sama secara rata mengetahui ini pemerintahan-pemerintahan murtad, ini rezim-rezim murtad, ya. Maka dalam kondisi seperti itu di mana sudah mutawatir, ya, sudah maktu, sudah pasti, sudah malum nanti berdarurah, mufti harus memvonis kafir orang yang masuk menjadi tentara dan polisi rezim. Kenapa? Karena dianggap orang yang masuk tadi sebenarnya juga sudah tahu kekafirannya rezim. Karena lahu ayah kuma bikufri kulli man kana fi shofihi, maka boleh bagi mufti tadi untuk memvonis kafir setiap orang yang masuk dalam barisan tentara rezim. Wa man lam yukafirhu wa yatabarra minhu, dan boleh mufti tadi mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan rezim tersebut dan orang yang tidak berlepas diri dari rezim tersebut. Perkara murtadnya penguasa si A sudah jelas semua rakyat tahu, maka ketika dilihat kondisinya seperti itu, ya, mufti berhak memponis kafir setiap orang yang jadi tentara dan polisi. Mufti berhak memponis kafir setiap orang yang tidak mengkafirkan rezim tadi. Mufti berhak mengkafirkan setiap orang yang tidak berlepas diri dari rezim tadi. Kenapa? Karena sudah jelas urusannya. Nanti kalau kondisinya belum sampai taraf itu, ya tentunya muftinya harus lebih hati-hati. Ada yang bisa dia kafirkan, ada yang belum, ya. Tentu perlu lihat kondisi orang dan situasinya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq, ya. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.